Bismillahirrahmanirrahim. Bab yasri yajlisu liqadha'il hajah mu'tabilan 'ala al-isra. Duduk untuk buang hajat menyandarkan pada yang kiri, bagian yang kiri, tubuh yang kiri. An Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu qala 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khala an naq'uda 'ala al-yusra wa tansiba al-yumna. Dari Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami untuk duduk buang hajat itu bertumpu pada bagian yang kiri, utang sebal yumna, dan bagian yang kanan itu diluruskan. Allahu a'lam seperti apa, apakah duduk seperti duduk sholat atau bagaimana. Kalau di kita ya jongkok kebanyakan, ayah kalau nempel ya nggak mungkin nempel belepotan, apalagi udah ada WC seperti itu. Tapi hadisnya dhaif, berarti nggak dipakai karena hadis dhaif. Rawahul Baihaqi bi sanadin dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang dhaif. Suraqah bi Damasin al-Muhmala wa ba'd al-Raqaf wa Abu Sufyan Suraqah. Suraqah Abu Sufyan bin Ju'shum bi dhammil jim. Jimnya didhammahkan. Sukunil muhmalah ma dan Suraqah dhammil syin al mu'jamah wa alladhi sakhat qawaimu farsihi lima lahik rasbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina kharaja faran min Makkah wal qissatu masyhurah. Wadila sahad gamus sahad sahad lihat. Qala Suraqah fi dhalik yukhatibu Abu Jahal. Berkata Suraqah dalam kisah itu, berbicara, mengajak bicara kepada Abu Jahal. Aba Hakamin, wallahi law kunta syahidan li amrin jawadi hina sahat qawaimuhu alimta walam tashkuk bi anna Muhammadan Rasulullah rasulun bi burhanin faman dha ya qawimuh min abiyat tuhufya Suraqah as-sana 24 sadr khilafat Utsman. Ini dari bait syair. Aba Hakamin, aba ini munada mudhaf, munada bi hadfi harfin nida ya aba. Aba Hakamin bihadfi harfin nida. Asalnya ya aba, ya aba Hakamin, wahai Abu Hakam. Abu Hakam ini julukannya Abu Jahal. Wallahi demi Allah, law kunta syahidan, wahai Abu Jahal. Makanya diganti oleh Rasulullah SAW dengan Abu Jahal. Asalnya Abu Hakam, karena masyhur di kalangan bangsa Arab Abu Jahal ini ya sebagai hakim ketika banyak percekcokan, pertikaian, merujuknya kepada Abu Jahal. Tapi ketika diutusnya Rasulullah SAW diganti menjadi Abu Jahal karena gak mau tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Wallahi demi Allah, law kunta syahidan, kalau kamu menyaksikan li amri jawadi hina sakhat qawaimuhu. apa lagi? Hah? Kalau engkau demi Allah, kalau seandainya engkau menyaksikan, melihat li amri jawadi terhadap kuda yang aku pakai, ina sahat kawaimuhu, ketika menghapus jejak ya pengikutnya, alim tak, maka insya engkau akan mengetahui bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah dengan sesungguhnya, dengan burhan, bukti yang kuat. Faman dza yuqawimuhu, siapa yang mau menentangnya? Artinya yang backingannya, penolongnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Penolongnya adalah Allah yang menguatkan, yang menolong, yang membantu Rasulullah SAW adalah Allah. Siapa yang mau berhadapan dengan Allah? Ya berat. Ya. Qala 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khala'an naq'uda 'ala al-yusra min rijlain wa tansibu al-yumna. Rawahu Al-Bukhari bi sanadin dhaif, akhrajahu At-Tabrani. Qala al-Hazimi, berkata Imam al-Hazimi rahimahullah, fi sanadihi man la yu'raf, di dalam sanadnya ada seorang yang tidak diketahui. Ada yang dalam fil bab ghairuh, dan di dalam masalah ini enggak ada hadis selain hadis ini. Kila, ada yang mengatakan wal hikmah, hikmah di dalam masalah ini, fi dzalik ayyakuna awana ala khurujil kharij, hikmahnya supaya kotorannya lebih keluar lebih banyak. Lianal mu'addah fi janibil aisar, karena kalau yang ditumpukan pada badan yang kiri, kila liyakuna mu'tamidan ala al-yusra, lebih keluar, dan ini dianjurkan ketika perkara-perkara yang kotor disandarkan pada yang kiri. Wa yakul ma dzalik istimal yumna li syarafiha, sehingga menyedikitkan menggunakan badan yang kanan karena mulianya bagian yang kanan. Al-muhim hadisnya dhaif. Wallahu a'lam bissawab. Tetapi Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan, walaupun hadisnya dhaif, fa imma yurja ila ahli tibb fi hadzal amr. Ini kembali kepada tabib di dalam masalah ini. Wa ma hiya al-jilsa allati takunu ahwan li khurujil kharij, dilihat mana duduk posisi yang lebih bisa mengeluarkan kotoran. Ya. Wama yakun al-insan tabibu nafsi yanzur hal. Ya, berarti kembalikan lagi pada dirinya masing-masing. Mungkin duduk yang ini enggak enak, duduk yang ini enggak enak. Atau duduk yang kayak gini misalnya keluarnya banyak misalkan. Ya monggo. Kata Ibn Utsaimin rahimahullah, ya, maka dikembalikan lagi kepada dirinya. Hal idza qada mustaqiman yakunu aryah lahu ashal li khurujil kharij, kalau dia duduk lurus, jongkok atau apa, lebih mudah kan mengeluarkan kotoran atau bagaimana. Aw idzan ha wa idzan hana yasiran wa yattaki 'ala al-yumna yasiran wa 'ala al-yusra yasiran al-insan tabibu nafsi hadza wa huwa ya'rif. Kembalikan lagi kepada dirinya masing-masing karena dirinya lebih faham tentang dirinya. Fa idza qala ahlu tibb, maka apabila para tabib mengatakan innal ahsan al-jilsa al-fulaniyah wa laysa fi syari'ah ma yadul 'ala jilsa muayyanah, kalau seorang, seandainya seorang tabib mengatakan oh duduk yang kayak gini ini bagus untuk BAB misalkan, fa innana na'khudz bikalamihim, kita mengambil pendapat tabib. Ya, tabib juga kadang ikhtilaf. Tabib mana dulu? Ya. Nah, Ya kadang tabib juga punya pendapat masing-masing. Tabib belahan timur, wah beda mazhabnya. Tabib misalkan daerah Banten, beda. Aduh, ya gitulah. Selama hadisnya dhaif ya bebas saja. Nah, asal jangan belepotan. Itu. Nah, jangan ya. Lain hadil masail tentang kesehatan dalam badan taalukan kabira, hubungannya dengan tabib ya, kesehatan badan kembali kepada para atibba. Lakin law harada annahu ta'arad qala at-tabib wa majad bi sunnah qaddima majad bi sunnah. Kalau bertentangan ucapan tabib dengan sunnah, maka diambil adalah sunnah. Ya, pendapat tabib ya dilempar. Oleh dalam lima wasafan Nabi SAW li rajul mabtun al-asal fasharib al-asal fazadat batnuhu intilakan fajahu li Rasulullah SAW, ya Rasulullah akhi syarib al-asal walakin zad batnuhu. Seperti kisahnya seorang yang sakit perut, suruh minum madu oleh Rasulullah, tambah sakit. Suruh minum lagi, tambah sakit, suruh minum dua kali, tiga kali, pas keempat kalinya sembuh. Makanya kata Rasulullah SAW, sadaqallah, maha benar Allah, wa kadzaba batnu akhik, dusta perut saudara kamu. Maksudnya apa? Ya perutnya yang bermasalah. Adapun tambah sakit ya mungkin dicuci. Ini madu aja bisa bikin sakit perut. Madu. Karena apa? Dicuci perutnya. Detok. Apalagi masalah duduk. Ya duduk, buang air besar ya. Dilihat yang lebih maslahat. Ayyu madatin aqaidatin adzabit yu'aridu ma sahhat bi sunnah wa ja'atul fil Qur'an min tib fa innana lan naqbaluh. Lain al-kalam idza kana min al-kitab wa sunnah wa sadar min 'indillah 'azza wa jalla wa huwa al-'alim al-khabir wa ma yaqul al-atibba huwa imma 'an tajarub aw 'an qara'in qad tukhti wa qad tusib. Penting nih. Ibnu Utsaimin rahimahullah, karena ucapan tabib kalau bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah maka ya ditinggalkan, karena yang lebih faham adalah Allah dan Rasulnya. Ya, ada pun ucapan para tabib itu keluar dari pengalaman atau qarinah, bisa benar bisa salah. Nah ini dia. Ya namanya tabib manusia. Ya. Nah. Ala kulli hal, law sahada al-hadis qulna bih wa qulna istahab al-insan an yaf'al hadha. Wama idha lam yasif haqunna kafayna iyah. Oleh hadha yang bagi lana indal munadara wal mujadalah an nahdima dalil min asli qabla kulli syaih qabla al-mujadalah fi ma'na. Fa idha lam yakun fil Quran wala fi sunnah al-ma'lumah siha qulna liman adla bihi nutalibuka bisihatil dalil. Kama kana syahul Islam Taimiyah rahimahullah yajadil al-rafid fi kitab minhaj sunnah bihadil ibarah. Awal ma yasuk kalam rafid yaqul al-awajh al-awwal. Nah, al-awajh al-awwal kunna annana nutalibuka bisihhatid dalil. Fa dalam yasahil asl yam yasihal asl batal al-far. Wa hadhi qa'idatan qad yunabbahat al-insan bihadha idza awrada 'alayhi al-mujadalah hadithan. مثل ربما أن هذا المجلد لا يعلم عن صحة الحديث فيظنه صحيحا ثم ينبهت وما أكثر المجادلين وعني بذلك أهل البدع الذين يأتون بالأحاديث الضعيفة ولهذا أدمغ رؤوسهم قبل كل شيء بالمطالبة بصحة النقل ثم إذا أثبت صحة النقل هنا نتكلم في المدلول. طيب انتنيا kalau hadisnya dhaif ya ditinggalkan. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Fadhlu wa barakatuh.